Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazidala nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, yang mana sekarang kita masih berada pada penyebutan mengenai adab-adab di dalam agama Islam ini, termasuk adab yang mulia yang kemarin kita baca adalah menunaikan amanah sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya, tidak berkhianat, tidak memperlakukan amanah seenaknya, tapi tunaikan amanah tersebut sesuai dengan yang diamanahi. Terlanjutkan barakallahu fikum, halaman 258 bagian tengah bawah itu diperhatikan. Wa minal amanati ada'ul wada'i wa hifdzuha. Qala ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Termasuk bentuk amanah menunaikan titipan-titipan dan juga menjaganya. Maksudnya orang diamanahi dengan suatu barang, dititipin suatu barang, dia menjaganya dan menghantarkan sesuai dengan apa yang diamanahi tadi. Kalau misalkan dia amanahnya adalah harta, diamanahi harta untuk menyalurkan kepada fuqara wal masakin, dia sampaikan kepada fuqara wal masakin, tidak dibelakkan. Faham ya? Kalau dia diamanahi untuk menjagakan suatu barang, dia menjaganya, tidak merusaknya. Karena biasanya kita jumpai ada yang namanya jasa penitipan barang. Di situ dia amanah. Dia menjaga barang sesuai dengan amanah tadi. Itu. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala merintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Maksudnya bagaimana? Kalau amanahnya barang tersebut untuk salurkan fuqara wal masakin, sampaikan kepada fuqara wal masakin. Taruhlah kita misalkan pemegang dakwah, atau misalkan mudir ma'had misalkan, atau dia seorang guru atau ustaz atau syekh megang suatu ma'had, diamanai harta untuk menyampaikan kepada fuqara masakin, sampaikan. Diamanai harta untuk pembangunan masjid, sampaikan. Diamanai harta untuk nambara kalau fikum keperluan santri, sampaikan sesuai dengan amanahnya. Faham ya? Itu penting sekali karena amanah itu berat, sebagaimana kemarin kita lewati dalilnya kan. Awal mula amanah ditawarkan, disodorkan kepada siapa? Langit, kemudian bumi, bahkan gunung. Mereka semuanya merasa keberatan dan enggan untuk mikulnya. Ternyata yang berani mikul manusia. Paham ya? Padahal berat amanah itu ya. Nah, kita lihat lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, addil amanata ila man i'tamanaka. Ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Rawi Tirmidzi wa Abu Dawud bi sanadin sahih, masyaallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunaikanlah, serahkanlah amanah kepada orang yang mengamanahimu. Serahkan, tunaikan sesuai dengan amanahnya. Dan jangan kamu berkhianat, mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Maksudnya kalau ada orang berkhianat kepada kita, enggak perlu kita membalas dengan pengkhianatan. Biarkan Allah Ta'ala yang balas. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, karena balasan Allah Ta'ala tentunya lebih tepat dan lebih sempurna. Faham maksudnya ya? Jadi amanah harus kita apa? Sampaikan, harus kita salurkan kepada pemiliknya. Jangan sampai keliru di dalam nah, barakallahu fikum, menjalankan amanah tersebut. Wa min alamatil munafik, adabu adail amanah, termasuk tanda orang munafik tidak menunaikan amanah. Qala alaihi salatu wassalam fi sifatil munafiq wa idza tumina khan. Allah Ta'ala mengatakan mengenai keadaan orang munafik, sifatnya apa? Idza tumina khan. Apabila dipercaya berkhianat. Dipercaya berkhianat, itu termasuk cirinya orang munafik. Dipercayai suatu harta, diamanahi, dia berkhianat. Amanahnya 100 juta untuk pembangunan pondok, dia belokkan 50 juta untuk beli karimun. Untuk beli mobil, untuk beli mobil pribadi misalkan. Itu sudah amanah itu. Faham ya? Allahul musta'an. Jadi amanah berat. Kalau enggak mampu, jangan mencoba-coba untuk apa? Mengembannya. Karena kita sendiri ada amanah kan? Diri kita ini amanah. Kita diamanahi untuk menjaga diri kita, menyelamatkan diri kita semampunya dengan mempelajari ilmu syar'i, amanah. Waktu yang kita miliki amanah, harus kita apa? Tunaikan. Harus kita barakallahu fikum memegang erat-erat. Termasuk ciri orang munafik, idza tumina khan. Apabila dipercaya berkhianat, itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Naam. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi termasuk sifat yang mulia adalah amanah. Karena jarang sekali kita jumpai orang-orang yang amanah, terutama di akhir zaman ini, karena apa? Sudah terlanjur terfitnah, tertipu dengan dunia. Naam, illa man rahimahullah, kecuali yang Allah Ta'ala rahmati. Berikutnya, wa ammal 'afaf wal isti'faf 'anil haram fa mimma yajibu 'alal muslim an yattasifa bih. Masyaallah. Dan adapun afaf, menjaga kehormatan, menjaga harga diri, wal isti'faf, dan juga meminta untuk apa? Agar diselamatkan dirinya, dilindungi kesucian dirinya, kesucian dalam artian kehormatannya dari perkara yang haram. Fima mimma yajibu al muslim an yattasifa bihi, maka termasuk perkara yang wajib atas seorang muslim untuk bersifat dengannya. Afaf, menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian dirinya, tidak mengotori dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan haram, minta-minta misalkan, tasawul, mengemis, minta harta orang lain, baik untuk pribadi atau untuk dakwah, haram. Jangan bermudah-mudahan untuk minta-minta, warakallahu fiik. Walaupun atas nama dakwah, walaupun dengan kotak yang dikelilingkan, diputarkan, kotak amal, kotak infak, as-sonadik, sunduk, paham ya? Diputarkan, jangan. Paham ya? Nah, karena apa? Sudah kita lewati pembahasannya. Rasulullah mengatakan kepada Qabisah bin Khariq al-Hilali radhiyallahu anhu, ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ahdi salasah. Wahai Qabisah, minta-minta, tasawul, mengemis, haram, enggak halal kecuali untuk salah satu tiga orang. Antum bisa lihat langsung dalam Sahih Muslim mengenai siapa tiga orang tersebut. Dan sudah kita ulang-ulang berkali-kali ya. Nah, ada selain itu, hati-hati. Jangan bermudah-mudahan untuk mengemis, minta-minta, atau tasawul atas nama dakwah. Walaupun dia enggak mengacungkan langsung anak minta, tapi dia menuliskan suatu tulisan di atas kertas putih, disodorkan, dikelilingkan, disebarkan proposal, sama minta-minta. Paham ya? Itu nanti akan menghinakan dakwah. Akan merusak dakwah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau sudah banyak dana, kemudian orangnya gak amanah, harta tersebut akan diselewengkan tidak pada tempatnya. Allahul musta'an. Ini menjaga kehormatan, menjaga harga diri termasuk perkara yang wajib, apalagi meninggalkan perkara yang haram, wajib seseorang untuk apa? Tersifati dengan sifat tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullah min fadlih. Artinya apa? Hendaknya orang-orang yang belum mampu nikah tetap menjaga kehormatan dirinya. Yang belum mampu untuk menikah tetap menjaga kehormatan dirinya sampai Allah Ta'ala berikan kecukupan padanya dari sisi Allah Ta'ala berupa keutamaan Allah SWT. Kalau sudah mampu bagaimana? Segera. Kalau sudah mampu untuk menikah dan memungkinkan, segera. Sebagaimana hadis yang sahih, hadisnya Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, nah muttafaqun alaih, apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija aw fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Artinya apa? Wahai segenap para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kenapa? Dikarenakan orang kalau sudah menikah dan saatnya untuk menikah, itu lebih bisa untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Tapi yang belum mampu bagaimana? Yang belum mampu puasa. Kata Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, berpuasa karena itu sebagai tamengnya. Baik puasa Senin Kamis, puasa Dawud atau yang semisalnya. Paham ya? Di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala, wal yastafif. Hendaknya dia menjaga kehormatan. Siapa dia ini? Siapa mereka itu? Orang-orang yang belum mampu untuk menikah dengan cara berpuasa atau yang semisalnya. Karena na barakallahu fikum, fitnah sangat dahsyat. Ya enggak? Fitnatun nisa, fitnah yang sangat besar bagi kaum lelaki. Bukan perkara yang sepele atau ringan, bukan. Paham ya? Terutama di akhir zaman dan di negara kita yang bagaimana perempuan terbuka. Berhijab pun nampaknya telanjang gitu loh ya. Berhijab pun dengan apa? Hijab yang banyak hiasannya. Dan sebagaimana yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Jadi harus berhati-hati. Jaga jarak, jangan bermudah-mudahan untuk apa? Berkerumunan, berkumpul, ikhtilatiyah, campur baur lelaki dan wanita yang bukan mahramnya. Ipar saja. Ipar yang zahirnya keluarga dekat, nah kemudian keluarga yang bisa dikatakan kadang orang bercampur baur, ya enggak, santai, itu ternyata ipar aja kematian ipar. Sebagaimana hadis yang sahih, hadisnya siapa? Uqbah bin Amir muttafaqun alaih. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Iyyaka wadkhula 'alan nisa." Faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afaratul hamwa?" Qala al-hamu maut. Al-hamu al-maut. Artinya apa? Hati-hati kamu masuk ke ruangan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian ada salah seorang ansar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau itu ipar?" Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Ipar itu adalah kematian." Karena orang enggak merasa kalau itu ternyata bukan mahramnya. Santai, tenang, berduaan, kadang boncengan, terjadilah apa yang terjadi, perzinahan yang semisalnya. Wa'iyadzubillah. Fitnah barakallahu fikum. Nah, ini kalau menjaga harga diri, menjaga kehormatannya, termasuk orang yang sangat mulia. Kita lanjutkan, nanti ada kisah yang sudah kita lewati berkali-kali. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu jamalin wa mansibin. Faqala inni akhafu Allah. Kita lihat. Fal muslimu ya'if 'anil wuqu' min bil muharramat min al fawahish yarju ma 'inda Allah min al ajr wal masubah. Masyaallah. Maka seorang muslim hendaknya menjaga kehormatan dirinya dari apa? Terjatuh dalam perkara yang diharamkan berupa fawahish, perbuatan keji, perzinaan atau yang semisalnya. Yarju dalam keadaan mengharapkan ma'indallah, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah minal ajr berupa pahala. Wal masubah, ganjaran. Waqad dzakara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh al-Mustafa, siapa Mustafa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, anna minas sab'ah alladzina yudhilluhumullah fi dhilli, termasuk 7 orang yang mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali Allah taala. Siapa di antaranya? Antum lihat situ. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Masyaallah. Luar biasa orang ini. Biasanya laki-laki yang bujuk merayu untuk mendapatkan wanita. Tapi ini tidak, ini perempuannya yang mengajak berzina. Mengajak untuk berzina, tapi laki-lakinya masyaallah kuatnya luar biasa. Paham ya? Bisa menepis dan menahan syahwat. Paham ya? Coba ini. Termasuk salah satu orang tersebut, orang yang diajak berzina oleh seorang wanita. Wanitanya bukan wanita sembarangan. Zatu mansibin wa jamalin. Perempuan yang sudah cantik, punya kedudukan. Keturunan bangsawan, keturunan raja, keturunan pahlawan. Paham ya? Keturunan darah merah, mata biru. Paham ya? Intinya sudah terpenuhi semua syarat-syaratnya. Paham ya? Nah, tapi ingat, ternyata laki-laki ini masya Allah luar biasa. Dia diajak untuk berzina, dia mengatakan, "Inni akhafullah." Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tipe orang yang apa? Yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Wa minal afaf wa ta'affuf, dan termasuk bentuk menjaga kehormatan diri. anna barakallahu fikum wa minal afaf, termasuk bentuk menjaga kehormatan diri, at-ta'affuf an su'alin nas. Perhatian penting ini ya, menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta kepada manusia. Ingat-ingat, minta-minta secara langsung haram. Minta-minta dengan cara yang lain seperti mengedarkan kotak-kotak amal, kotak infak dan semisalnya haram. Nah, barakallahu fikum, harus apa? Semuanya dipahami baik-baik. Kita enggak minta Ustaz, cuman mengedarkan, mengelilingkan kotak saja. Kalau enggak minta, kotaknya diapakan, Pak? Ditutup lubangnya. Paham ya? Enggak akan mau dia dikelilingkan gelondongan itu ya, bulatan enggak ada di lubangnya diputarkan satu kampung. Enggak dapat apa-apa. Mereka ketika membuat kotak tersebut dikasih lubang, tujuannya biar orang ngasih. Paham ya? Hati-hati. Minta-minta haram. Ini anak ingat berkali-kali ya. Hatta dalam lingkupan para talabatul ilm di pondok pesantren ma'had pun hindari minta-minta. Mulai dari jajanan jangan minta-minta. Dikasih enggak masalah. Diberi diterima tidak ada larangan. Tapi kalau minta-minta, anak minta coklatnya dikit. Anak nanti mau beli Indomie, belum beli Indomie nih. Minta dikit dong. Hati-hati. Jangan dibiasakan karena ada yang seperti itu, upayakan dihindari. Paham ya, suka minta-minta, kemudian enggak dikasih, malah ngambil sendiri. Paham ya? Saudaranya punya banyak jajan nih, lemarinya dibongkar lemarinya. Setelah dibongkar enggak bisa masang lagi. Allahul musta'an, karena udah habis jajannya tadi. Allahul musta'an, hindari. Jadi minta-minta haram. Dibiasakan sejak kecil, jangan bermudah-mudahan untuk minta-minta. Minta jajanan, minta es krim, minta ini, jangan. Kalau ngasih, bagus. Minta, jangan. Paham ya? Nah, dibiasakan karena udah kita lewati kan? Kita udah melewati suatu kaedah yang seringnya terjadi. Kalau kecilannya sukanya minta-minta jajanan, minta makanan, kalau besar yang diminta dana. Paham ya? Udah besar lagi lah, kalau besar dana lah, bukan makanan lagi, hindari. Kalau ngasih bagus, kita lihat hadalnya nanti biar tambah jelas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan yahsabuhumul jahil aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang-orang kaya menjaga kehormatan diri mereka untuk tidak minta. Ta'rifuhum, engkau mengenal mereka bisimahum, dengan tanda-tanda mereka yang ada pada mereka. Apa tanda-tandanya diantaranya? La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta-minta kepada manusia. Pahami baik-baik ya, jangan pernah meminta kecuali apa? Terpaksa dalam tiga kondisi yang disebutkan dalam hadis Qabisah rawahu Muslim. Paham ya? Selain itu, al-yadul 'ulya khairun min al-yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Paham ya? Nah, jadilah orang yang dermawan. Orang yang suka memberi walaupun sedikit. Paham ya? Memberi bisa memberi ilmu, memberi pengalaman, memberi pelajaran. Paham ya? Memberikan nasihat. Tidak selamanya orang memberikan apa? Harta itu enggak harus. Paham baik-baik itu ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jangan bermudah-mudahan untuk minta-minta. Kita lihat lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Maksudnya, nah barakallahu fikum, memberi lebih baik daripada minta. Faham ya? Antum ngasih walaupun sedikit, itu jauh lebih baik daripada antum minta. Daripada kita meminta, barakallahu fikum, na'am. Taruhlah antum memberikan hanya barakallahu fikum sebatas kemampuannya saja. Contohnya yang perlu diperhatikan, ketika kita berada di jalan, kadang jumpai di perempatan jalan, jalan raya itu ada orang minta-minta. Sekarang modelnya macam-macam sekarang. Orangnya kalau kita lihat tuh gagah itu, tapi pura-pura jadi boneka dia, joget-joget, ya enggak? Banyak kan sekarang? Banyak, ada yang Doraemon, Hello Kitty, pakai itu, pakai apa? Semacam jaket itu ya, joget-joget. Padahal badannya kekar, kerja bangunan jelas kuat dia. Kalau itu nggak bisa dikasih, itu nggak usah dikasih. Atau orang yang nyanyi-nyanyi berjalan sholatullah, salamullah itu nggak usah dikasih. Badannya kekar, kerja bangunan kuat dia itu aslinya. Cuman minta-minta. Tapi kalau layak dikasih seperti orang yang tangannya buntung, kakinya patah misalkan, layak dikasih tidak masalah. Bahkan kalau kita bandingkan orang yang apa? Yang minta-minta di pinggir jalan itu, yang badannya besar-besar itu, dengan orang yang nyebrangkan jalan, antum lebih baik ngasih orang yang nyebrangkan jalan tadi itu. Biasanya di perempatan persimpangan jalan, yang nyebrangkan itu kan, dikasih itu lebih baik karena bantu. Tapi yang joget-joget itu ini sekedar apa? Sekedar selingan bahwasanya orang-orang yang seharusnya itu layak dan kuat untuk bekerja kemudian kok minta-minta, jangan dikasih sebagai pelajaran. Allahul musta'an, barakallahu fikum. Wabda biman ta'ul, dan awalilah orang yang di bawah tanggung jawabnya. Kita sebagai kepala rumah tangga dan berkeluarga nih ya, punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak. Mulailah yang pertama kali itu. Jangan ngasih ke orang lain, istri dibiarkan. Jangan bersedekah ke orang lain, istri ini terlantarkan. Jangan. Wabda biman ta'ul. Mulailah orang yang di bawah tanggung jawabnya. Paham ya? Kalau berkeluarga berarti siapa? Istri, anak. Antum ngasih orang. Nah, bagi-bagi katanya. Istri anak dikasih. Kalau bagi-bagi orang, masya Allah lancar dia. Jangan. Nah, dikondisikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dalam keadaan meninggalkan kecukupan dalam keluarganya, kemudian apa? Memberikan orang lain itu bagus. Dalam keluarga sudah cukup dulu. Karena kalau kita menelantarkan orang yang di bawah tanggung jawab kita, ancamannya dosa ancamannya. Paham ya? Sudah nikah enggak peduli, pokoknya dia kerja gajian dimakan sendiri. Allah mustahil. Gajian dimasukkan kantong sendiri, dimakan sendiri, istri enggak pernah dikasihnya, itu keliru. Ancamannya apa? Dosa. Kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah suatu dosa bagi seorang yang menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Paham ya? Seorang istri barakallahu fikum, kita punya tanggung jawab memberikan nafkah. Hatta walaupun antum kasih sehari cuma 20 ribu, senang. Daripada antum gak ngasih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau sehari antum kasih taruhlah 10 ribu, senang. Daripada antum ngasih cuma awal kali nikah ngasih mahar, setelah itu ngasih sama sekali. Karena ketika sudah berkeluarga barakallahu fikum, harus diingat baik-baik, tanggung jawab ada di situ. Ngasih nafkah istri, anak. Paham ya? Ancamannya dosa kalau tidak memberikan nafkah atau tidak menyantuninya. Naam. Kita lihat lagi. Wa khairu shadaqah ma kana 'inda dhahril ghina. Sebaik-baik sedekah adalah yang sedekah itu muncul dalam keadaan meninggalkan kecukupan. Maksudnya bagaimana? Sudah cukup keluarganya, diberi semuanya baru ke orang lain. Paham ya? Jangan orang lain dulu. Keluarga nomor satu. Naam. Wa man yasta'fif yu'ifahu Allah, dan barang siapa yang menjaga kehormatan diri, Allah Ta'ala akan berikan penjagaan kepadanya. Wa man yastaghni, dan barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup, yughnihillah, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kecukupan kepadanya. Ini penting. Seorang ahlu sunnah kalau belum mencapai tingkatan ini masih berat. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum sampai tingkatan ini kurang terus. Tapi kalau sudah mencapai tingkatan ini, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, walaupun sedikit, masya Allah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi apa? Dia merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, hatta walaupun sedikit. Rasanya hati tenang. Paham ya? Kalau taruhlah dia bekerja satu pekan, sepekan tidak kerja, tapi masih ada, senang dia. Karena merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak percaya, bisa dibuktikan. Paham ya? Orang bekerja itu macam-macam. Ada yang kerja kelihatannya banting tulang, meras keringat, hasilnya pun nampak. Paham ya? Ada yang dia kerja santai, jual beli syar'i misalkan, jual beli online lah taruhlah. Zaman sekarang online kan. Kemudian dia ada penghasilan, enggak nampak, kelihatannya kerja dia kelihatannya santai dia. Tapi sekali ngirim paket 5 juta. Paham maksudnya? Contoh saja, contoh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang bekerja itu adalah perkara yang mulia, bukan perkara yang tercela ya. Nah, barakallahu fikum. Taruhlah contoh yang lain, kerjaan yang agak ringan dan dia sepakat dengan apa istilahnya barakallahu fikum kedua belah pihak, tanam modal lah taruhlah. Itu kadangkala juga apa? Tanam modal kelihatannya santai tenang tapi dapat penghasilan. Paham ya? Intinya apa? Intinya semuanya, nah, barakallahu fikum, ketika merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu insyaallah tenang hatinya. Taruhlah dalam sehari itu tinggal 100 ribu. Nah, barakallahu fikum, karena dia merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, dia tenang. Enggak bingung, wah ini tinggal 100 ribu ya. Besok makan apa ya? Santai, ada besok ada lagi, insyaallah. Paham ya? Nah, kalau enggak percaya bisa dibuktikan. Karena mungkin ya sebagian orang beda-beda yang merasakannya. Tapi, kalau sudah sampai tingkatan ini, insyaallah bahagia. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang beragama Islam. Kemudian diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala tadi itu. sedikit disyukuri, banyak tidak dikufuri. Itu kaidahnya dah. Sedikit disyukuri, ketika banyak tidak dikufuri. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Masya Allah. Naam. Termasuk contoh saja, ahlu sunnah lah yang paling nomor satu dalam hal ini. Kelihatannya ahlu sunnah itu kalau kerja teman santai kan? Hah? Pagi jualan, ya enggak? Nanti sebelum itu udah pulang. Paham ya? Udah kipas-kipas. Kalaupun enggak kipas-kipas uang, ya kipas-kipas pakai kertas. Maksudnya apa? Maksudnya itu tenang santai. Paham ya? Nah, keadaannya tenang karena ini tadi. Hah? Qanaah tadi itu. Itu kalau enggak dimiliki, wah, antum lihat di luar sana. Di luar sana orang-orang yang enggak tahu agama, enggak paham masalah agama. Itu walaupun cuaca musim dingin rasanya panas. Pahamnya kurang terus. Kurang terus kerja sepekan udah gajinya 5 juta, pengennya 6 juta. Bayangkan sepekan 5 juta kurang apa coba? Masih kurang katanya. Pengennya 6 juta. Sepekan udah dapat gaji 10 juta. Paham ya? Pengennya 11 juta. Karena enggak punya jiwa qanaah tadi itu. Tapi kalau kita bisa menanamkan di benak kita, di diri kita, qanaah ini, masya Allah, tenang insya Allah. Paham ya? Punya simpanan, ketika gak ada kerjaan ya manfaatkan simpanannya. Itu apa simpanan kalau disimpan terus? Ya enggak? Punya simpanan, simpanan itu digunakan, jangan disimpan terus. Suatu ketika digunakan, gunakan. Begitu habis simpanannya, kerja. Paham ya? Tenang aja. Wah, di dunianya santai aja. Semua udah ada atur. Rezeki udah ada semuanya. Ada yang udah sampai, ada yang masih di perjalanan. Paham ya? Rezeki yang sudah sampai, yang sekarang sana, sekarang kita rasakan, kita nikmati, rezeki berupa keimanan. Dan juga rezeki berupa as-sunnah, rezeki yang paling istimewa itu dah. Kemudian rezeki apa tadi? Qanaah, masya Allah, dah tenang. Ya kan? Nah seperti itu, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan bahwasannya perkara yang barakallahu fikum, termasuk perkara dan adab dalam syarat ini adalah diantaranya menjaga kehormatan diri dan menjaga harga diri. Nah barakallahu fikum, tidak bermudah-mudahan untuk minta-minta. Kalaupun tidak mampu untuk memberi, jangan minta. Tapi kalau mampu untuk memberi, itulah yang terbaik. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksudnya? Memberi lebih baik daripada minta. Nasallaha assalamat al-afiyah. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.